Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd ibadallah hadirin jamaah salat jumaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mengingatkan kepada umatnya, innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-jannah fadakhala al-jannah. Seseorang terkadang bisa jadi dia beramal dengan amalan ahli jannah, yang dia lakukan adalah ketaatan dan amal khair, amal saleh itu yang tampak darinya, sehingga antara dia dengan jannah tinggal satu hasta, tapi kemudian didahului oleh kitab di Lauhul Mahfudz, catatan takdir Allah. Maka di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli nar, maksiat, kekufuran, kefasikan dengan berbagai macamnya, wal'iyadhu billah, dia amalkan amalan ahli neraka, maka dia pun kemudian masuk neraka. Sebaliknya, seseorang mengamalkan amalan ahli neraka, banyak maksiatnya, banyak kefasikannya, sehingga antara dia dengan neraka tinggal satu hasta, tapi kemudian didahului oleh kitab di dalam Lauhul Mahfudz, maka dia di akhir hayatnya mengamalkan amalan ahli jannah, dia taubat, dia baik, dia beramal saleh, sehingga dia kemudian masuk ke dalam jannah. Faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-a'mal bil khawatim, amalan itu tergantung akhirannya, tergantung penutupnya, sebagaimana air atau kuah di tempatnya. Jika yang bagian atasnya bersih, jernih, maka pertanda sampai ke bawah kuah atau air itu pun bersih dan jernih. Tapi ketika yang bagian teratasnya kotor, ternodai, keruh, maka pertanda yang tengah, yang bawah pun keruh dan ternodai. Amalan manusia yang penentunya adalah penutupnya, bagaimana akhir dari perjalanan hidupnya, bagaimana penutup usianya, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Itu yang membuat salafus saleh rahimahumullah, banyak dari mereka menangis, seperti disebutkan dari Imam Malik ibn Dinar, Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah, karena mereka katakan, aku tidak tahu apa yang diakhiri untukku, bagaimana penutup amalanku kelak. Di dalam riwayat disebutkan, innallaha qabadha qabdatain min khalqih faqala hadihi min ahlil jannah wa hadihi min ahlin nar. Allah menggenggam dua genggaman dari ciptaannya, kemudian Allah katakan, yang ini genggaman yang satu di surga, sebagai penduduk surga Allah tentukan, yang satunya, yang ini sebagai penduduk neraka dan diazab di dalam neraka. Sebagian sahabat menangis dan mengatakan, sementara aku tidak tahu berada di antara dua genggaman itu yang mana. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Al-ibrah bil-khawatim. Penentunya adalah akhir dari segala sesuatu. Hadis mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa Allahu akramul akramin, Allah itu yang paling mulia dan maha mulia. Maka tidak akan Allah membalas kebaikan hambanya dengan kejelekan. Mustahil itu bagi Allah Jalla fi'ula. Kalaulah manusia saja yang penuh kekurangan, tidak akan melakukan itu. Di suatu perusahaan misalnya, ada satu pegawai, pekerja, rajin, bagus, tidak pernah terlambat, tidak pernah bikin masalah, pekerjaannya selalu beres dengan baik. Begitu dia sepanjang tahun, apa mungkin kemudian tiba-tiba saja direktur perusahaan itu marah-marah kepadanya, kemudian di PHK sebelah dengan sepihak tanpa diberi pesangon, diusir dan dikeluarkan dari perusahaan itu? Tidak mungkin itu terjadi. Yang jelas malah dia mungkin diberi bonus, diberi tambahan hadiah dan seterusnya. Itu manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang jauh dan lebih mulia dibanding makhluknya. Tidak akan seorang hamba sepanjang hidupnya beramal saleh, melakukan ibadah dan ketaatan, tiba-tiba saja di akhir hayatnya ditutup dengan kejelekan, su'ul khatimah. Maka yang dimaksud hadis yang beramal dengan amalan ahlil jannah, kemudian didahului kitab, dia melakukan amalan ahli neraka dan dia kemudian masuk neraka, yang dimaksud adalah fima yabdulinnas, itu yang tampak di mata orang, yang terlihat manusia, yang diketahui orang, fulan melakukan kebaikan, fulan istiqomah, fulan dalam ketaatan, itu yang tampak darinya. Sementara mereka tidak tahu apa yang dia perbuat di belakang mereka. Dan Allah Maha tahu. Ternyata dia menyembunyikan sekian kemaksiatan. Ternyata dia melakukan sekian kefasikan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Yang seperti itu yang akan ditutup dan diakhiri dengan kejelekan. Adapun seorang hamba yang betul-betul berjuang untuk ikhlas, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatannya, ibadahnya kepada Allah, dia dekatkan dirinya, Allah akan beri taufik, Allah akan beri hidayah, dia diselamatkan dan dijaga hingga ditutup usianya dengan husnul khatimah. Yang kedua, hadis pula mengajarkan kepada kita untuk selalu bersemangat, bersungguh-sungguh dalam berbuat amal ketaatan, beramal soleh. Teruslah berkesinambungan, teruslah istiqomah dalam ketaatanmu. Jika engkau menyadari dirimu bersemangat, bersungguh-sungguh dalam hasanat, dalam kebaikan, menjauh dan membenci kemaksiatan dan sayyiat, jaga dan teruskan itu. Mintalah dan doa selalu kepada Allah agar diberi keistiqomahan di atas itu terus sepanjang hidupmu, bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya sesaat semangat kemudian hilang dan hampa semangat dan keistiqomahan itu. Membutuhkan kesungguh-sungguhan, menuntut dari kita untuk terus-menerus selalu dalam kebaikan, karena dari dampak baiknya kebaikan al-hasanah tajurru bi ukhtiha. Kebaikan itu akan menyeret, mendatangkan saudaranya kebaikan yang lain. Setelah engkau lakukan satu kebaikan, engkau akan melakukan kebaikan yang berikutnya dan berikutnya, dan begitu seterusnya. Sama dari dampak buruk kejelekan, as-sayyi'ah tajurru bi ukhtiha, kejelekan pun akan menyeretmu kepada kejelekan yang berikutnya. Sekarang engkau lakukan kejelekan, kejelekan itu akan memanggil dan mendatangkan kejelekan yang lain. Kamu perbuat lagi, dan begitu yang seterusnya. Maka minta kepada Allah, masing-masing kita diberi taufik untuk selalu dalam kebaikan dan amal saleh. Yang ketiga, hadis mengajarkan pula kepada kita agar seorang hamba bergantung, pasrah, banyak doa kepada Allah, selalu takut terhadap dirinya, agar tidak ujub, tidak bangga diri. Siapa aku? Aku telah banyak melakukan ketaatan, aku banyak ibadahku. Janganlah berbangga diri dengan apa yang kau lakukan sekarang, karena engkau tidak akan pernah tahu seperti apa akhir dari amalanmu. Al-a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirannya. Ditutup dengan apa amalanmu, hidupmu, itu yang menentukan akhir dari segalanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri menangis karena beliau katakan, la adri ma khutima bi, aku enggak tahu seperti apa akhiranku, bagaimana penutup amalanku kelak. Oleh karena itu, jangan kita berbangga diri. Mintalah kepada Allah taufik selalu. Jangan kita merasa bangga dan senang dengan apa yang kita lakukan sekarang, tapi yakini itu semata taufik dari Allah. Kalau bukan karenanya, kita pula tidak akan dalam kebaikan ini semua. Seperti yang sahabat ucapkan, wallahi laulallah ma sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita pun tidak akan sholat, tidak akan mengerti itu sholat, tidak akan bersedekah. Tapi itu semua taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah inginkan kebaikan bagi hambanya. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Salafus salih, panutan kita, kuduah bagi setiap muslim dan muslimah. Mereka adalah orang-orang yang selalu dan berusaha bersungguh-sungguh menyibukkan dirinya dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa orang menyibukkan hidupnya, seperti itu dia akan diakhiri dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam biografi Imam Abdurrahman Ibnu Abi Nu'm rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah disebutkan, beliau kalau saja seandainya diberitahu kepadanya malaikatul maut, malaikat kematian telah datang, sudah berada di depan pintu rumahmu, maka na yazidu minal amali syai'ah, niscaya tidak ada amal kebaikan, ibadah yang bisa beliau lakukan atau beliau tambah. Kenapa? Karena memang beliau selalu dalam ketaatan, karena beliau selalu istiqomah dalam kebaikan, tidak seperti layaknya orang-orang belakangan. Hidupnya hampa dari amal soleh, hidupnya jauh, umurnya tidak dimakmurkan dengan khair dan hasanat, kebaikan. Nanti saat dia sudah tua, nanti dia saat sudah sakit parah dan tidak diharapkan sembuh, mungkin kematian sudah di depan matanya, baru dia bersemangat ibadah, baru dia wakafkan tanahnya, baru dia bersedekah, baru dia berwasiat ini itu, dia amalkan ini, dia amalkan itu, baru dia menangis, baru dia banyak zikir, banyak doa dan seterusnya. Walaupun itu baik, tapi bukan demikian salaf. Dari semenjak awal mereka makmurkan usianya dengan ketaatan dan ibadah. Sehingga seperti kata tentang Imam Abdurrahman Ibn Abi Nu'um, kalaupun malaikat kematian sudah ada di depan pintu rumah beliau, tidak ada yang beliau tambah. Apa yang mau beliau tambah? Apa yang mau beliau lakukan? Toh selama ini, selama hidup, selalu beliau makmurkan usianya dengan ketaatan dan amal soleh. Oleh karena itu, jiwa kita harus disibukkan, diri kita harus disibukkan, nafsuka in lam tashghalha bil khair shaghalatka bis syarr. Jiwamu sendiri, dirimu yang berada di antara kedua pundakmu ini, kalau tidak engkau sibukkan dengan kebaikan, tidak engkau pekerjakan dan tidak engkau makmurkan dengan taat dan ibadah, pasti dia akan menyibukkanmu dengan kejelekan. Kamu akan dia sibukkan dengan sesuatu yang tidak mendatangkan untung bagimu di dunia maupun akhiratmu. Dengan demikian, sadarlah masing-masing jiwa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya bukan sia-sia. Ayahsabul insan an yutroka sudah. Apa manusia mengira mereka diciptakan sia-sia, diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Tidak. Mereka diciptakan untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita, memberikan istiqamah dan kesungguhan, semangat, azam dalam melakukan ketaatan dan ibadah selagi hayat masih dikandung badan, hingga ajal kita menutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.